Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa, ikhwani akhwatillah fillah azakumullahu jami'an, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, yaitu kajian tentang ilmu nahwu. Pada pekan yang lalu kita sudah sampai ke halaman safhah rabi'ah, halaman keempat, yaitu contoh, beberapa contoh dari ayat Al-Qur'an Karim untuk jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Saya ulang kembali, terkait dengan jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim atau kalimat yang terdapat di dalamnya mubtada dan khabar. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh kata kerja, itu fi'il. Nah, beberapa contoh ayat Quran yang sudah kita baca yaitu terkait dengan al-jumlah al-ismiyah. InsyaAllah malam ini kita lanjutkan bagian B, yaitu al-jumlah al-fi'liyah. jumlah fi'liyah sebagaimana saya katakan tadi adalah kalimat diawali oleh kata kerja, yang mana kalimat ini terdiri dari dua rukun yang pokok, yaitu pertama adalah fi'il, yang kedua adalah fa'il, pelaku. Lagi-lagi sering saya katakan bahwa fa'il itu terletak setelah kata kerja, bukan sebelum kata kerja. Walaupun nanti kita dapati ada kalimat yang mana hakikatnya adalah fa'il pelaku, akan tetapi dia letaknya di awal. Nah, ini tetap dikatakan bukan jumlah fi'liyah. Walaupun hakikatnya dia pelaku, karena dia bentuk isim, maka dikatakan jumlah al-ismiyah. Contoh, al-waladu yal'ab. Al-waladu yal'ab. Anak itu sedang bermain. Nah, yang bermain sedang bermain siapa? Anak. Nah, kalau kita perhatikan kata al-walad ini terletaknya di awal. Nah, walaupun yang pelakunya yaitu yang bermain adalah anak, maka al-walad tidak bisa dikatakan fa'il karena letaknya di awal. Kalau gitu mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dalam bentuk kata dhamir, kata ganti yang ada dalam kata kerja tersebut, yaitu al-waladu yal'ab, ya'i yal'ab huwa. Kembali pada al-walad. Tapi kalau kita putar yal'abul walad, nah itu baru jumlah fi'liyah. Karena al-yal'ab itu adalah kata kerja fi'il mudhari, letaknya di awal, kemudian al-waladu sebagai fa'il pelaku. Tapi makanya kita lihat bagian ba ini al-jumlah al-fi'liyah. Kita lihat mana fi'ilnya dan mana fa'ilnya. Minimal dua unsur ya. Karena minimal itu, kalimat itu minimal terdiri pada dua kata, yaitu fi'il dan fa'il. Kalau jumlah fi'liyah, kalau jumlah ismiyah, mubtada dan khabar. Tafadhal Ustaz Abu Luqman. Yeah. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz, sudah membuka pembelajaran bahasa Arab kita di kesempatan malam hari ini. Kami undang Anda untuk berpartisipasi. Silakan Anda bisa membuka halaman keempat bagian ba, Anda bisa membaca dan Anda bisa menjawab hal-hal yang akan ditanyakan oleh Ustaz. Baik, kami persilahkan Anda bisa memutar nomor 021-823-6543. Kami persilahkan. 823-6543. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Umu Aisyah di Madiun. Baik, silakan. Ya. Nam tafadhal yaum. Iya, tulisannya Ustaz. Bagian ba al-jumlatul fi'liyah. Al-ba al-jumlatul fi'liyatu. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa 'allama Adama asma'a kullaha. Iya. Wa qala Ta'ala. Yakfi? Sebentar, cukup dulu. Ini adalah jumlah fi'liyah. Allama ini fi'il atau bukan? Fi'il. Fi'il. Ayu fi'il? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il madinya apa? Fi'il madhi. Hah? Fi'il madhi. Oh, fi'il madhi. Fi'il mudhari-nya? Allama yu'allimu. Yu'allimu. Betul. Allama ada fi'il madhi. Betul. Taib, ya. Mana fa'ilnya? Allama fa'ilnya dhamir mustatir. Dhamir mustatir takdiruhu? Takdiruhu huwa. Iya, huwa. Huwa ini tentu kembali kepada kalimat sebelumnya, yaitu tentang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, ya. Kemudian Allah ajarkan Adam berbagai macam apa? Nama. Baik. Ahsant. Jadi fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa, sedangkan Adama ini adalah maf'ul, ya. Nah. Baik. Kemudian yang kedua. Wa qala ta'ala qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Baik. Mana jumlahnya? Jumlah fi'liyah. Karena diawali dengan fi'il qalu. Qalu fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya kola. Wawu. Wow. Wawu apa itu? Wawu jamaah. Wawu jamaah. Wawu jamaah adalah wawu menunjukkan pelakunya banyak, berjamaah. Banyak. Nah. Iya. Itu apa? Wawu ini huruf atau dhamir? Wawunya itu dhamir. Iya. Betul, dhamir. Bukan huruf, ya. Iya. Dhamir. Dhamir itu isim. Iya. Cuma lambangnya, lambang huruf wawu. Ya, tapi itu waw itu dhamir. Baik, rakam atau ayat salisah, ayat ketiga. Wa qala ta'ala fatalaqqa adamu mir rabbihi kalimat. Kalimatin. Sebelum ke situ, ayat kedua masih adakah jumlah fi'liyah lagi? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ilma lana. Illa ma'alam tanah. Enggak ada, Ustaz. Enggak ada. Alam tanah bukan jumlah itu? Alam tanah. Oh iya, jumlah. Iya. Yeah. Yang jelas kalau sudah fi'il, pasti dia jumlah, ya. Kalau dia fi'il, pasti dia jumlah. Jumlah fi'liyah. Alam tanah. Itu bentuk jumlah fi'liyah itu. Iya. Yeah. Terletak setelah isim mausul. Ma itu isim mausul. Nah. Baik. Alam tanah. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir ta. Ta, dhamir taharik. Kemudian nanya sebagai objek maf'ul bih. Baik. Nah, kita kembali dari ayat ketiga. Fatalaqo jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Mana fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Yakin kok ada ta-nya di awal? Iya, yakin. Itu talaqo ya talaqo. Talaqqa ya talaq. Ini pola tafa'ala ya tafa'alu, ya. Betul. Ini tafa'ala, ta itu ala ta za'idah. Bukan ta tadullu ala mudari atau harfun mudara'ah. Bukan. Ta itu adalah ta za'idah tambahan daripada laqiyah. Asal laqiyah kemudian masuk pada pola tafa'ala jadi talaqqa. Taib. Talaqqa. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya Adamu. Adamu. Ahsant. Barakallahu fik. Wa fik barakallah. Jazakallah khair. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masih kita angkat penelpon berikutnya, Ustaz. Iya, silakan. Silakan yang menyusul yang berikutnya. Kami persilahkan dengan memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Umm Uida di Pacitan, Ustaz. Baik, silakan. Naam, tafadhali, Umm. Naam. Ayah Rabi'ah. Naam, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ta'ala wa aqimus sholata wa atuz zakata. Iya, aqimus sholata wa atuz zakah. Ayat jumlah? Jumlah fi'liyah, Ustaz. Kam jumlatan fi hadzal ayah? Dua, Ustaz. Taib, jumlatani. Naam. Jumlatani. Taib, jumlah fi'liyah. Aina fi'il? Aqimu. Aqimu. Ayu fi'il? Fi'lul amri. Fi'l amr. Taib. Aina fa'il? Wabu jamaah Ustaz. Wabu jamaah. Taib. Hada fa fi'il hada fi'il amar. Hal huwa mu'rab au mabni? Wa aqimu Ini mau ulang-ulang nih. Aqimu mabni Ustaz. Mabni. Idan itsalidi wa wil jamaah. Iya. Betul. Jadi semua fi'il madhi itu mabni dan semua fi'il amar juga mabni. Tidak ada yang mu'rab. Adapun fi'il mudhari dua macam, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Baik, apa tanda binanya? Tanda binanya. Nah, ya. Dhamma hadat. Oh, dhamma. Yakin? Sah, nah. Berarti sama dengan fi'il madhi ya. Aqama, aqama, aqamu. Fi'il madhi juga tanda binanya mabdi kalau bersama dengan waw jamaah. Aqama, aqama, aqamu. Darasa, darasa, darasu. Jadi kalau udrusu, udrus, udrusa, udrusu. Tanda mabdi sama juga. Nah. Baik, hadza khata. Ini fi'il amar kalau dia sudah bersambung dengan alif itsnain, waw jamaah dan ya mukhataba. Contohnya udrusa, udrusu, udrusi, aqimu, aqima, aqim, aqima, aqimu, aqimi. Nah. Itu tanda binanya adalah hadzfun nun. Masya. Iya, kenapa hasfun nun? Karena fi'il amar itu berasal dari fi'il mudhari. Nah. Itu ingat tuh, fi'il amar itu dari fi'il mudhari. Nah, apa fi'il mudhari? Aqimu, tuqimuna. Nah. Antum tuqimuna sholata. Aqimu, tegakkanlah oleh kalian antum. Wow, itu mana antum? Sama tuqimun. Nah, bagaimana cara membuat fi'il mudhari'nya? Apa fi'il amarnya ada fi'il mudhari'? Tuqimun, buang tanya. Nah, ini dia. Makanya kalau sudah bersambung kembalikan fi'il mudhari'nya. Jadi aqimu. Ya, tadi. Ya. Aqimu. Asal bah tuqimun. Iya. Tuqi Tushahini tilfaz? Tilfazat? Melihat TV? Naam. Baik, perhatikan. Buang? Huruf? Buang. Ah, mudhara'ah. Naam. So, kemudian, kembalikan hamzanya. Ini hamzah qata', bukan hamzah wasal. Kembalikan hamzah, hamzanya. Hamzah qata'. Iya. Naam. Walaupun bisa dibaca. Aqimu kan? Qimu, tapi kembalikan hamzah, ini hamzah aslinya, hamzah qata'. Kemudian buang nun, nah itu namanya hadfun nun. Aqimu, ini kan? Iya. Jadi tandanya adalah hadfun nun kena bersambung dengan waw jamaah. Demikian juga untuk tadu ala isrin. Aqim, aqima. Ya kan? Aqim, aqima. Ini dia. Ini ya. Tisalwu alif senin. Berarti apa? Hasfun nun. Hadha fi'il amar mabni ala hasfin nun litisalihi bi apa? Alif isnain. Alif isnain. Iya. Kalau aqimi litisalihi bi ya'il muqatabah. Iya, betul. Aqimi. Aqimi ini dia. Ya muqatabah. Asal tuqimina kan itu. Nah. Baik. Jadi fi'il fi'il apa? Fi'il amar itu ya, maksud. Kalau belum bersambung dengan sesuatu di akhirnya maka tanda binanya sukun. Sukun. Nah. Kalau dia huruf sahih akhir, tapi kalau dia fi'il mu'tal akhir dibuang huruf ilatnya. Naam. Nah, tapi kalau sudah bersambung dengan alif isnain, waw jama'ah, ya mukhatabah, tanda binanya adalah hasfun nun. Jadi ketanya, kenapa hasfun nun? Kenapa enggak seperti fi'il madhi? Aqama, aqama, aqamu, mabila dhammah, litisal waw jama'ah. Nah, itu jawabnya tadi, karena fi'il ma'amar dari fi'il mudhari asalnya. Oh, nah. Kalau fi'il madhi tidak ada asalnya, memang itu fi'il madhi asalnya. Baik. Iya. Baik, summa wa atuz zakah sama ya. Di mana aqimu atuz zakah juga fi'il amar ya, mabni ala hasfin nun litasil wawul jamaah. Baik, alif itu alif apa deh setelah waw itu? Alif. Setelah nun dibuang kasih alif. Alif jamaah Ustaz. Ini hanya untuk waw ya, hanya untuk waw. Adapun untuk alif aqima ada ya mukhataba alif senin tidak ada tambahan ya, alif. Hanya waw saja. Kenapa pakai alif ini? Untuk menunjukkan para jamaah Ustaz ini. Para jamaah. Nih. Alif nah alifnya ada namanya alif fariqah. Alif apa? Fariqah untuk membedakan bahwa waw ini laisa harfa illah, bukan huruf illat. Ini bukan apa? Bukan huruf illat. Paham? Tapi apa? Waw ini adalah waw dhamir, waw jamaah. Waw jamaah. Fariqah maksudnya untuk fariqah membedakan. Oh, membedakan. Iya, faraqa yafruqu. Membedakan antara waw dhamir, waw jamaah dengan waw harfi illah. Oh, nah. Baik. Summa al-ayah allati ba'dah ayah akhirah. Ma'am. Wa qala ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Iya. Ayahnya jumlah? Ayah jumlah? Jumlah tul fi'liyah. Iya, jumlah fi'liyah. Baik, ma'ina fi'il? Ata'muruna. Ata'murun, Hamzah itu Hamzah apa namanya itu? Hamzah istighamiyah. Ya, berarti enggak masuk dong. Kalau ditanya fi'il, hamzahnya jangan dibaca karena hamzah istifham. Fi'ilnya apa? Oh. Ta'murun. Halo? Ini bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah saja. Bukan jumlah fi'liyah. Gimana maksudnya? Kalo itu judulnya, judulnya apa tuh? Ba itu. Jumlah fi'liyah. Oh iya, itu jumlah fi'liyah. Enggak ragu lagi itu jelas jumlah fi'liyah. A itu huruf istifham, tidak ada pengaruhnya, itu huruf. Naam. Bukan isim. Beda kalau isim istifham ya. Iya, ini A itu huruf, jadi tidak ada pengaruhnya dia masuk pada jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah tidak ada pengaruhnya. Iya. Naam. Karena itu huruf istifham. Ta'murun itu fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir Ustaz. Mustatir takdiruhu? Takdiruhu antum. Antum. Waw itu apa itu? Waw jamaah Ustaz. Waw jamaah. Waw jamaah itu apa itu? Dhamir itu huruf. Oh ya. Ya. Boleh, boleh berdiskusi juga boleh, mungkin dengan suami barangkali atau dengan anak. Ya, ada suami. Iya. Oh, mungkin dengan anak. Nah, apa itu? Itulah waw itu adalah dhamir. Jadi ya ini bukan apa? Bukan mustatir ya. Iya. Fi'il mudhari itu yang dhamir mustatir itu hanya 5. Yang pertama dhamir huwa, yang kedua dhamir hiya. Dhamir huwa ya'muru, dhamir hiya ta'muru. Kemudian itu yang jawazan, jaiz istitarnya. Yang wujuban 3. Yang ketiga dhamir anta, ta'muru juga awal ta sama, ta'muru itu anta. Kemudian dhamir ana, amuru. Kemudian dhamir nahnu, na'muru. Selain itu dhamir baris. Nah, ini kan ta'murun enggak ada masuk di situ. Paham ini? Jadi tidak termasuk domir mustatir ini tadi, Ustaz, ya? Enggak masuk, karena ada waw kan? Ya, coba coba dengar dulu tasribnya. Ya'muru mustatir. Ya'murani domir baris, alif isnin. Ya'muruna waw jamaah. Kemudian ta'muru domir mustatir, takribihiyah. Ta'murani alif isnin, baris, nyata. Tak kemudian ya'murna nun niswah. Ta'muru mustatir, anta. Ta'murani alif isnin. Ta'muruna waw jamaah. Nah itu dia ta'murun waw jamaah. Lebih baris. Iya. Jadi yang mustatir itu ingat hanya lima ya. Mustatir hanya lima untuk fi'il mudhari. Dhamir huwa, dhamir hiya, dhamir anta, dhamir ana, dhamir nahnu. Selainnya dhamir baris. Iya. Nah, ya'murun, ta'murun itu jamaah, mana antum? Maknanya antum. Waw itu waw jamaah, itu dhamir itu. Tapi kalau ditanya apa makna di sini waw Ustaz? Maknanya antum. Ya, dari mana tahu? Karena di awalnya tak. Kalau awalnya ya, ya'murun, waw itu maknanya hum. Nah, itu cirinya. Iya. Nah, baik, jadi waw jamaah itu adalah fa'il ya, dhamir baris. Baik, wa tansawna anfusakum, tansawna. Iya. Sama dengan ta'murun ya, tansawna. Iya. Waw itu adalah waw jamaah. Jumlah fi'liyah. Baik, ahsant, barakallahu fik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, tampaknya ya, sudah kita akan memasuki tadi latihan ya. 6. Iya, betul. Latihan untuk memantapkan kembali ini baru apa? Penjelas secara global ya tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, baru pengenalan. Untuk membedakan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nanti baru dijabarkan setiap sub masing-masing. Jumlah ismiyah itu terdiri apa saja, jumlah fi'liyah itu apa saja, dan macam-macamnya, dan itu banyak sekali pembahasan. Ya. Baik, terlibat. Fadal. Baik, jazakallahu khairan Ustaz ya, yang sudah memberikan penjelasan. Kami undang kembali Anda, para pemirsa dan pendengar Roja, dimanapun Anda berada, silakan Anda bisa memutar kembali nomor 021-823-6543 untuk mengerjakan latihan di halaman yang kelima. Bagi Anda yang menyimak melalui layar kaca, kembali kami akan hadirkan kitab ini di layar kaca Anda. Baik, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhali ya Abdullah. Naam. Tafadhali ya Abdullah. Baik, mungkin kami ingatkan untuk mengecilkan terlebih dahulu Umu televisi atau radionya. Ya. Atribatun. Naam. Ataribul awalu. Do alamata sahihata. Sahihati. Sahihati sahih fil jadwali ladzi tarahu sahihan. Iya. Naam. Rakam. Al-jumalu. Iya. Cukup disebut saja apakah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah ya. Iya. Karena ini syafahi langsung lisan. Amalan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Jumlah? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Baik, tidak cukup sampai di situ. Saya tanya lagi. Mubtada'nya mana? Khabarnya mana? Alhamdulillah. Iya. Khabarnya? Lillah. Bagus. Rakam isnain. Rakam isnain. Batah satuhum aikodun. Iya. Jumlah? Fi'liyah. Fi'liyah. Mana fi'ilnya? Tahsabu. Tahsabu. Ayu fi'il, fi'il apa itu? Fi'il mudhari'. Mudhari'. Aina fa'il? Fa'ilnya domir mustatir anta. Ya, takdir anta, betul. Nah, itu baru mustatir, takdir anta. Tahsabu. Takdir anta. Baik, bagus. Ayah salitha? kali sas. Iya. Ulaika lahum jannatu adnin. Jannatu adn. Baik. Ayo jumlah? Jumlah fi'liyah. Ismiyah. Jumlah fi'liyah, ha? Ismiyah. Oh, ismiyah. Baik, mana mana khabarnya? Jannatu adn. Kenapa? Jannatu adn. Jannatu adn. Lahum apa itu? Apa sih? Baik, nanti insyaallah ada pembahasan. Maka saya katakan apa? Kalau sudah masuk nanti pembahasan tentang khabar mubtada, nanti ada pembahasan macam-macam khabar ya. Khabarnya lahum mustadiya, khabarnya lahum. Iya. Sebentar. Mubtada-nya ulaika, kemudian khabarnya adalah bentuk jumlah ismiyah lahum jannat. Itu jumlah ismiyah itu. Nah, jumlah ismiyah berarti ada mubtada kedua. Mana mubtada keduanya? Jannatun diakhirkan. Mana khabarnya? Lahum. Lahum. Nah, jumlahnya penggabungan mubtada kedua dengan khabarnya lahum adalah khabar untuk kata ulaika. Insyaallah nanti pembahasan. Ya, maka saya katakan panjang pembahasannya. Baik, ahsan barakallahu fik. Barakallahu fikum. Ya. Saya punya khair sahabat. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakallah jazakillahu khairan atas partisipasinya Umu. Masih kita undang kembali Ustaz untuk latihan. Kami persilahkan di nomor 021-823-6543. Ya, silakan. Baik, tampaknya Ustaz mungkin kita berikan kesempatan dulu untuk ikhwah di studio. Iya, silakan. Tabi'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ra'al mujrimuna an-nar. Iya. Fi'liyah. Fi'liyah. Fi'ilnya? Ra'a. Hah? Wow, masuk juga. Ro'a. Oh, ro'a. Ro'a. Baik, ro'a. Fi'il apa itu? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Baik, fa'ilnya? Al-mujrimun. Mujrimun. Betul, fa'ilnya mujrimun. Jama' apa itu? Jama' mudzakkar salim. Tanda rafa'nya? Al-waw. Waw. Baik, ahsan. Rakam khamsa. Iya. Fi'liyah. Mana fi'ilnya? Udhkur. Mana fa'ilnya? Anta. Bagus, jayid. Taib. Terus selanjutnya. Sadisan. Wassalamu alayya yawma wulidtu. Iya. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Mana fi'ilnya? Jumlah ismiyah. Oh, enggak ada fi'ilnya. Taib. Mubtada'nya? Assalamu. Assalamu. Baik, khabarnya? Alayya. Alayya, sahih. Alayya. Ahsan. Nah, di situ ada jumlah fi'liyah setelah kata yaum. Yauma wulidtu, yaitu wulidtu. Itu jumlah fi'liyah. Baik. Ahsan, barakallahu fik. Baik, jazakallahu khairan ikhwan di studio. Baik, untuk berikutnya kita berikan kesempatan lagi untuk sahabat Roja di rumah. Silakan Anda bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilakan. Silakan Anda bisa mengerjakan atau membacakan dan mengerjakan halaman 5 nomor 7 sampai 10. Kami persilakan. Iya, silakan, sudah masuk. Baik, tampaknya perlu dikecilkan terlebih dahulu televisinya ya, atau radionya. Nah, Ustaz. Baik. Nah, tafadhal ya, Om. Nah, Ustaz. Belum nampak di layar, Ustaz. Oh, iya. Baik. Rokom sabah. Rokom sabah, nam. Belum nampak, Ustaz. Nah, tafadhal. Nah, Ustaz. Ini mencoba, Ustaz. Iya. Zalika Isa bin Maryam. Iya. Jumlah ismiyah, Ustaz. Ismiyah. Mana mubtada'nya? Mubtada' zalika. Mana khabarnya? Isa bin Maryam. Isa. Baik, bagus. Terus rakam? Samanya. Naam. Samanya. Ya Rabbi syrah li sadri. Jumlah fi'liyah, Ustaz. Jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Qala. Qala. Mana fa'ilnya? Fa'il huwa. Dhamir musyatir ya namanya. Naam, Ustaz. Saya takdiru huwa. Bagus, jayid. Taib, rakam tis'ah. Yusabbihuna al-layla wal-nahara. Iya. Jumlah fi'il ya. Ayy fi'il? Fi'ilul madhi. Mana fi'il madhinya? Apa Ustaz? Mudhari. Oh, fi'il mudhari. Tanda mudhari apa? Ada harful mudhara'ah. Apa itu hurufnya? Iya. Iya. Taib yusabbihun. Taib mana fa'ilnya? Fa'ilnya... Huwa, Ustaz. Wow. Huwa. Huwa. Berarti dhamir musyatir. Nah, Ustaz. Musyatir ya. Baik, ya. Kalau yusabbih, kalau yusabbihu mana fa'ilnya? Kalau yusabbihu aduh, jadi bingung, Ustaz. Yusabbihu dhamirnya huwa. Sabbaha yusabbihu. Kalau yusabbihu dhamir musatir takdirnya huwa. Kalau yusabbihun dhamirnya hum, Ustaz. Hum, musatir juga. Nah, Ustaz. Baik, tadi fi'il mudhari yang dhamir musatir ada berapa? Fi'il mudhari yang dhamir musatir ada berapa? Lupa, Ustaz. Hah? Lupa. Baik, memang harus ditulis juga nih. Ya, kita ambil kata yusabbih ya. Iya. Nah, Ustaz. Iya. Yusabbihu. Kemudian yusabbihani. Terus apa lagi? Yusabbihuna. Yusabbihuna. Yusabbihun. Afwan. Iya. Yusabbihun. Huwa, huma, hum. Baik, kemudian tusabbihu. Hiya, huma, hunna. Betul? Iya, Pak. Tusabbihani. Terus tusabbihna. Iya. Apa? Oh. Bukan pakai tak. Iya. Hunna yusabbihna. Naam, Ustaz. Iya. Yusabbihna. Baik, terus anta antuma antum. Tusabbihu. Tusabbihani. Tusabbihuna. Tusabbihani. Terus tusabbihuna. Terus anti antuma antunna. Tusabbihina. Ya, tusabbihina. Anti antuma antunna. Tusabbihina, tusabbihani. Tusab ihna. Apa? Antunna tusabbihna pakai ta. Kalau hunna yusabbihna pakai ya. Nah, tusabbihna. Terus ana usabbihu. Nahnu nusabbihu. Baik. Nah, kita lihat kalau yusabbih inilah dhamir musatir untuk huwa ya. Takdirnya huwa. Kalau yusabbihani ini ya dhamir. Berarti apa? Dhamir baris namanya alif isnain, bukan musatir, nampak dhamirnya. Iya, pakai lambang alif, tapi alif itu dhamir ya. Kemudian waw jamaah. Nah, ini baris semuanya. Kalau tusabbih ya mustatir. Terus tusabbihani alif isnain. Baris nyata dhamir itu alif. Kemudian nun niswa. Kemudian tusabbih anta. Berarti apa? Mustatir. Ya. Dalam kurung itu mustatir. Tusabbihani alif isnain. Berarti baris. Tusabbihuna waw jamaah. Sudah. Bedanya apa kalau ini bermakna antum, ini bermakna hum. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum. Anti, ini dia. Ya mukhatabah. Baris. Kemudian alif isnain. Antuma. Kemudian nun niswa. Bedanya apa kalau ini ya, hunna, ini ta. Makanya anta antuma antum, anti antuma antunna. Ini ana. Mustatir. Kemudian nahnu nusabbih. Nah, itu dia mustatir. Ada berapa ini? Huwa hiya, ini yang jawazan, istitarnya jawazan, yang wajibnya ini dia. Anta, ana, nahnu. Selainnya ini dalam kurung ini baris namanya, dhamir baris. Dan berapa? Dhamir baris. Berarti apa sih itu? Nah, lihat tuh. Yang mana? Yang mana tadi? Yusabbihun, iya kan? Ya, Ustaz. Yusabbihun. Itu tadi ya? Ya, Ustaz. Nah, itu dia yusabbihun. Berarti apa? Waw jamaah, itulah fa'ilnya. Nampak, Ustaz ya? Iya, nampak. Iya, yusabbihuna itu waw jamaah. Jadi bukan mustatir ya. Baris. Kalau tanya maknanya wawnya apa? Maknanya adalah makna hum. Kalau tanya maknanya hum, bukan dhamir mustatir, takdirnya hum, bukan. Waw itu adalah dhamir. Baik. Satu ayat lagi, silakan. Belum terlihat, Ustaz. Al-akhir. Kullu nafsin. Naam, Ustaz. Kullu nafsin da'iqatul maut. Iya. Jumlah ismiyah, Ustaz. Jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Kullu. Kullu. Mana khabarnya? Nafsin. Nafsin. Masa nafsin mudhaf ilaih jadi khabar? Dha'iqah itulah khabarnya. Kullu nafsin. Karena kullu nafsin itu belum sempurna itu. Kullu nafsin, setiap jiwa atau setiap yang bernyawa. Dha'iqah. Memang kenapa setiap bernyawa? Dha'iqah. Merasakan al-maut, kematian. Jadi nafsin itu mudhaf ilaih ya. Jadi mubtada itu ada kalanya dalam bentuk idhafah. Mubtadanya bentuk idhafah. Tapi yang sebagai mubtada'nya, yang mendapat jabatan kata dalam kalimat sebagai mubtada atau subjek adalah kata pertama. Ya, kata pertama atau suku kata pertama. Bukan suku kata kedua. Suku ketua adalah mudhaf ilaih. Dia selama-lamanya majrur. Itu karena dia bentuk keterangan ya. Dia sebagai keterangan untuk mudhaf. Karena keterangan itu macam-macam bentuk keterangan. Ya. Kemudian khabarnya baru dha'iqah. Dha'iqah itu khabarnya. Nah, ini juga khabarnya apa? Dalam bentuk idhafah juga. Idhafah juga. Iya. Dha'iqah mudhaf, al-maut mudhaf ilaih. Iya. Jadi khabar itu bukan al-mauti. Khabar itu adalah dha'iqah. Itu yang menjadi apa? Posisi sebagai jabatan kata dan kalimat sebagai khabar. Al-maut ini adalah bentuk penjelasan. Sebagai berupa mudhaf ilaih. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Baik. Ahsan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kita lanjutkan kepada latin kedua ya. Nah, ini insyaallah mudah. Baik, masih kita undang sahabat ya. Roja di rumah, Ustaz. Iya, betul. Masih kita undang sahabat Roja di rumah, silakan Anda bisa memutar nomor 021-823-6543. Kami persilahkan kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahnya Ummu Abdillah lagi. Iya, kami betul. Persilahkan Ummu Abdillah. Iya. Naam tafadhal ya Um. Iya. At-tatibu sani khalil jumlah tafi'liyata ilal jumlatil ismiyati kama finamu daji. Iya. Anamu daju tastarihul umu. Al umu tastarihu. Awalan. Iya. Yaman yanamu tiflu. Artiflu yanamu. Sanian khorojatil mudari satu. Mudari satu khorojat. Salisan jalasa waladu. Alwaladu jalasa. Iya. Sopian yaktubu yaktubu ahmadu. Iya. Khomisan taktubu aisyatu. Iya. Aisyatu taktubu. Iya. Sadisan belum kelihatan Ustaz. Iya. Darosatu darosat polibu. Apolibu darosa. Iya. Sabian yadrusul yadrusul tilmiru. Atilmiru yadrusul. Iya. Masya Allah. Sahih. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah, mudah kan, tinggal balik aja. Jumlah fi'il ada oleh-oleh fi'il itu yang pertama ya, yana mutifil, yana mutifil, kharajal mudarisa, semua sampai akhir itu jum fi'il. Makanya kan jumlah fi'il ya. Kemudian dibalik, fa'ilnya jadi mubtada. Jadi apa? Yana mutifil, atifil itu kan fa'il. Diletakkan di awal. Jadi mubtada dia, bukan jadi bukan tetap fi'il fa'il enggak. Jadi atiflu yanamu, maka jadilah apa? Jumlah ismiyah. Karena letaknya di awal isimnya. Kalau ditanya lagi mana fa'il yanamu Ustaz? Bamim masatir takdir huwa. Selesai. Kembali ke mana? Atiflu. Mudah ini tinggal balik. Mudah itu karena fa'ilnya mufrad. Kalau fa'ilnya mufrad, nah itu tidak ada perubahan, tinggal dibolak-balik aja. Jadi itu. Nah. Tapi kalau fa'ilnya musanna jama, nah ini yang perlu diperhatikan latihan selanjutnya. Ya. Taib. Fadal. Baik, kami persilahkan yang menyusul Ummu Abdillah di Solo ya, yang sudah dua kali untuk berpartisipasi di kesempatan malam hari ini, kami undang kembali Anda. Sahabat Wajah di Rumah, silakan Anda bisa memutar nomor 0218236543. Ya. Untuk mengerjakan latihan yang ketiga, kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Umu? Umu Aisyah. Oh, Umu Aisyah, nah. Kembali, baik, kami persilahkan. Tafadhal ya, Um. Kayaknya ini wajib menjadi marinya tugasnya. Baik, coba kita dengar ini. At-tazrib tusani hawilil jumlatal fi'il. Yang mana ini? As-sani awis salis. Baik, kami persilakan operator bisa di scroll ke bawah. Tampak, nah iya. Ini kami persilakan. Iya, sudah jelas Ummu Aisyah? Sudah ya. Baik, kami persilakan. Ribus salis hawilil jumlatal fi'aliyata ilal jumlatil ismiyati kama fin namudaj. Iya. An namudaj tastarihul ummani. Al ummani tastarihani. Nah. Istarahatil bintan. Istarahatil bintani. Al bintani istirahata. Kenapa istirahata? Itu fi'il, bukan masdar ya. Bukan masdar. Kalau masdar ya istaraha yastarihu istirahatan. Itu istiraha, itu bentuk masdar. Ini fi'il istaraha. Istirahata. Hakadha nam istirahata. Naam. Bedanya apa ini? Ada dua contoh ini bedanya. Bedanya yang atas tasarihul ummani jumlah fi'liyah juga sampingnya jumlah al-umani tastarihani jumlah ismnya. Terus kemudian yang bawah istarohat al-bintani jumlah fi'liyah. Al-bintani istarohata jumlah ismnya. Yang saya tanya adalah apa bedanya contoh pertama, contoh kedua? Oh, contoh pertama, kalau di awal kalimat itu fi'ilnya mufrad. Jadi, enggak. Contoh kedua itu bawahnya, tastarihul ummani, al-ummat tastarih itu contoh pertama. Contoh kedua, istarahatil bintan, il-bintan istarahata. Itu yang saya tanya. Oh, yang bawah jumlah, fi'ilnya fi'il madhi, Ustaz. Ah, iya. Yang bawahnya fi'il madhi, yang di atas fi'il mudhari. Nah, perhatikan perubahannya. Tidak sama dengan fi'il mudhari. Baik. Sekarang jawab rakam wahid. Rakam wahid. Yusafirul abawani. Berubah menjadi al-abawani yusafironi. Kemudian menjadi fi'il madhi. Kemana fi'il madhi? Enggak. Selesai udah itu. Udah. Iya. Maaf. Baik, maka perhatikan kalau fi'il mudhari, fi'il mudhari, fi'il madhi, fi'il madhi. Nah. Baik, rakam isnin nomor 2. Safarul ikhwani. Baca bagus. Safarul ikhwani. Ikhwani bacanya itu? Ikhwani. Akhwani. Iya, beda ikhwan dengan akhwan. Bedanya apa kalau al-ikhwan dengan akhwan? Kalau ikhwani jamak, kalau akhwani dua. Iya, musanna. Nah, itu dia. Berarti ini akhwani dua. Berarti menjadi al-akhwani safaroni. Al-akhwani safaro. Nah, itu yang perhatikan sebelah tadi. Harus perhatikan antara fi'il mudhari dan fi'il madhi. Jadi kalau fi'il madhi tidak ada pakai nun. Kalau fi'il mudhari iya, pakai nun. Jadi al-akhwani safaro. Al-akhwani safaro. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau jumlah fi'liyah, fa'ilnya musanna, fi'ilnya tetap dalam bentuk, dalam bentuk apa? Dalam bentuk asli. Asli. Iya. Tidak ada penambahan. Kalau fa'ilnya musanna, sama fi'ilnya ketika fa'ilnya mufrad. Yusafirul al-abu. Yusafiru al-abawani. Jadi tidak ada perubahan fi'il. Tapi kalau jumlah ismiyah, perubahan ada. Di balik al-abawani yusafirani, berubah fi'il. Fi'il harus menyesuaikan subjek mubtada. Nah, berbeda contoh yang pertama, yanamu at-tiflu, at-tiflu yanamu. Tidak ada perubahan fi'il, sah? Ketika fa'il musanna menjadikan jumlah ismiyah, berubah fi'il. Baik, baik, bagus. Ahsan, tabarakallah fik. Wafik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan umu atas partisipasinya. Dan kami undang kembali sahabat belajar di rumah, silakan untuk membaca dan mengerjakan latihan berikutnya. Kami persilahkan. Ya, silakan. Sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Ya, dari Umi Jafacitan, Ustaz. Nah, baik. Tafadhali ya, Um. Nah. Rakam salasa. Rakam salasa, bismillahirrahmanirrahim. Safarot til ukhtani. Al-ukhtani sa farota. Safarota. Nah, Ustaz. Kenapa ragu? Ustaz. Betul, al-ukhtani safarata. Ingat itu tasrifnya. Bagaimana tasrifnya? Safarat, safarata, safarna kan? Al-ukhtani safarata. Baik, bagus. Rakam 4. Al-arba tasilul hajatani. Al-hajatani tasilani. Baik, rakam 5. Al-khamsa wasolati daifani wasolat daifani abdaifani wasolat. Iya. Rakam akhir. Al-akhir sadis yakulul waladani al-waladani yakulani. Baik, ahsan, masya Allah, barakallah fiqh. Naam, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ya, lanjutkan. Nampaknya kita berikan kesempatan kembali Iwa di studio Ustaz. Silakan. Ya. Kami persilakan Iwa di studio untuk memulai latihan yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Tadribur rabi' hawilal jumlatal fi'liyata ilal jumlatil ismiyati kama fin namudaji. Namudaju yastarihul aba'u. Al yastarihul aba'u. Aba'u. A-nya panjang itu. Yastarihul aba'u al-aba'u yastarihuna. Istarohal aba'u al-aba'u istarohu. Iya. Nah, ini apa yang bagaimana ini? Yang keempat ini. Jamak. Iya, ini fa'ilnya jamak. Kalau tadi fa'ilnya musanna, sekarang fa'ilnya dalam bentuk jamak. Nah, ketika dijadikan jumlah ismiyah, fa'ilnya jadi mubtada. Nah, bagaimana perubahan fi'ilnya? Seperti apa? Juga sama, harus menyesuaikan fi'il, harus menyesuaikan apa? Mubtada'nya. Baik. Silakan. Rakam wahid. Yusafirul ikhwatu. Naam. Al-ikhwatu yusafiruna. Nah, yusafiruna. Jayid. Rakam thani. Safarul ikhwatu. Al ikhwatu safaru. Safaru. Baik, rakam salasa. Rakam salasa. Yasilul duyufu. Naam. Al-duyufu yasiluna. Jayid, yasiluna. Ahsan, barakallah fik. Fika barakallah. Baik, jazakallahu khairan untuk Iwa di studio, dan kami persilahkan untuk sahabat loja di rumah untuk melanjutkan latihan di kesempatan malam hari ini. Kami persilahkan untuk memutar kembali nomor 021-823-6543. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Umu Abdillah kembali. Nah, tafadhali ya Om. Rakam 4. Atta wasolat duyufu. Abduyufu wasolu. Iya. Khamsah yarji'u talamidu. Atalamidu yarji'una. Iya. Asitah. Nah. Yastarihul mutarrisuna. Al-mutarrisuna yastarihuna. Ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih latihan berikutnya Ustaz. Iya, kami undang kembali, kami persilakan sahabat loja di rumah kembali kami persilakan untuk berpartisipasi di 021-823-6543. Kami persilakan. Iya, silakan. Silakan sudah masuk Ibu. Iya, kami persilakan. Mungkin kami ingatkan untuk mengecilkan terlebih dahulu suara televisi atau radionya. Cukup untuk ketika berpartisipasi aktif ini mendengarkan melalui pesawat telepon saja. Kami persilakan. Silakan dikecilkan terlebih dahulu televisinya. Silakan dikecilkan terlebih dahulu televisinya. Oh, iya, Bu. Mohon maaf, tampaknya masih agak kesulitan Ustaz penelpon kita di kesempatan ini. Kami ingatkan bagi Anda yang baru bergabung dan ingin berpartisipasi aktif dalam pembelajaran ilmu nahwu ini atau bahasa Arab dasar ini, silakan Anda ketika menelpon untuk tidak lupa mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya, atau kalau perlu dimatikan dulu suaranya, di mute. Cukup mendengarkan melalui pesawat telepon saja. Baik, kita coba angkat penelpon yang berikutnya untuk latihan yang kelima, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak asing buat saya. Iya, Abu Ridha dari Medan. Silakan. Dari Medan sana. Iya. Yang mana Ustaz? Tafadhal. Yang mana Ustaz ya? Rekam at-tadribul khamis, latihan kelima. Ah, ya sudah. At-tadribul khamis. Hawil jumlatal fi'liyata. Jumlatal fi'liyata. Ilal jumlatil ismiyati kama fil namuzati. Iya. An-namuzaju tatbukhul ummahatu al-ummahatu yatbukhna. Iya. Tabakhatil ummahatu al-ummahatu tabakhna. Tabakhna. Nah, ini perhatikan. Ini fa'il dalam bentuk apa ini? Fa'ilnya dalam bentuk jumlah yang mana kan? Fa'il. Kalau sudah cerita fa'il, lihat jumlah domir, pertamanya. Domir kan? Jumlah pertama. Tatbukhul ummahatu. Tabakhatil ummahatu. Fa'il dibentuk apa? Mu'annas kan? Jamak mu'annas salim. Fa'il dalam bentuk jamak mu'annas salim. Nah, ketika ya. Fa'il jamak mu'annas salim dijadikan mubtada, itu lihat al-ummahatu yatbukhna, maka fi'ilnya berubah. Nah, berubah. Dia menyesuaikan apa? Subjek. Nah, berarti yatbukhna. Yatbukhna. Nah, nun niswa itu adalah fa'il, kembali pada ummahat. Al-ummahat. Ya. Berbeda kalau di atas, kalau tadi adalah jamak apa, jamak taksir ya. Jamak taksir ada, atau jamak mudzakkar salim, maka harus ada dhamir kembali kepada jamak taksirnya. Itu waw jamaah. Iya. Baik. Nah, silakan. Awalan taghsilul akhawatu. Iya. Al akhawatu yaghsilna. Yaghsilna. Baik. Ghasala yaghsil, yaghsilna. Betul. Sahih. Ya. Sanian ghasalatil akhawatu al akhawatu ghasalna. Ghasalna, sahih. Ya, betul. Salisan taghtasilul banatu al banatu yaghtasilna. Jaid, yaghtasilna. Rabi'an. Ightasalatil banatu al banatu ightasalna. Ahsan, barakallahu fik, sahih. Fik barakallahu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan untuk Abu Ridho di Medan ya Ustaz. Setia, dan semoga senantiasa mengikuti pembelajaran kita ya Ustaz. Betul. Baik, untuk berikutnya masih kami persilahkan pemirsa untuk menyelesaikan latihan kita di malam hari ini. Kami persilahkan untuk memutar 021-823-6543. Kami persilahkan kembali. Iya, silakan. Baik, nampaknya kita tutup dengan Iwa di studio, Ustaz. Iya, silakan. Kami persilahkan. Khamisan tadhabun nisa'u, an-nisa'u yadhabna. Sadisan dahabatil mudarrisatu, al-mudarrisatu dahabna. Iya. Sabian tarkabur rakibatu, ar-rakibatu yarkabna. Yarkabna. Masyaallah, ahsant. Barakallahu fik. Nah, ini kesimpulan daripada latihan ini, bahwa ketika jumlah fi'liyah diubah menjadi jumlah ismiyah, ya. Nah, maka fi'il dia sebagai khabar ya, sebagai khabar, Karena kalau jumlah ismiyah itu berarti fa'ilnya didahulukan. Karena kita mengubah dari jumlah fi'liyah kepada jumlah ismiyah. Ini yang perlu diingat terus. Kita ambil contoh yadrusu at-talib, kemudian yadrusu at-talibani, kemudian yadrusu at-tullabu. Ini fa'il. Kemudian diubah menjadi apa? Jumlah ismiyah. Fa'ilnya dulu kan. Jadi apa? Jadi mubtada. At-talibu yadrusu. Kemudian at-talibani yadrusani. Kemudian at-tullabu. Nah, yang tadi fa'il menjadi apa? Mubtada. Kenalah tadi awal. Nah, ini kalau jumlah fi'liyah, ini fi'il mudhari'ah, dia tidak berubah. Fi'ilnya tidak berubah, sekalipun fa'ilnya berubah. Ini fi'il. Fi'il mudhari'. Iya, tidak berubah fi'il. Perhatikan, yadrus, yadrus. Tidak berubah. Padahal fa'ilnya berubah. Mufrad, musanna, jama'. Tapi ketika dijadikan jumlah ismiyah, dibalik, diputar, fi'il berubah. Nah, ini khabar. Khabar dan mutabah jumlah fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah nih. Kalau sudah yadrus, maka sebagaimana saya katakan bahwa kalau sudah fi'il berarti jumlah. Nah, ini namanya khabar bentuk jumlah fi'liyah. InsyaAllah ada pembahasan macam-macam khabar. Nah, ini kenapa berubah dia? Karena khabar itu harus ada, kalau khabar dan bentuk fi'il harus ada dhamir kembali kepada subjek. Ini dhamirnya. Dhamirnya harus sesuai dengan subjek. Kalau ini mustatir, takdir huwa, kembali kepada talib. Ini sekaligus sebagai rabit, pengikat. Pengikat antara mubtada dengan khabar. Tanpa ada dhamir yang sesuai kepada mubtada, maka terputus kalimat itu. Tidak nyambung. Kita ambil contoh. At-talibani yadrus. At-talibani yadrus. At-talibani yadrus. Nah, ini kalimat salah. Kenapa? Karena kalau yadrus, fa'ilnya huwa. Huwa ini kembali ke mana? Nggak nyambung dia. Putus. Berarti antara talibani dengan kata yadrus itu putus. Tidak nyambung. Makanya ketika fi'il menjadi apa khabar untuk subjeknya, maka fi'il harus ada dhamir yang kembali kepada subjek, harus sesuai dengan subjeknya. Ya, kalau dia musanna berarti dhamirnya dhamir huwa. Kalau apa dhamir huma? Yaitu alif isnain. Kalau dia jama' tulab berarti ada waw jama'. Kalau tidak, kalimat itu putus. Nah, inilah membedakan antara jumlah fi'liyah dengan jumlah al-ismiyah. Baik, itu maka diperhatikan apa? Perhatikan itu dari awal ya, jumlah fi'liyah itu tidak ada perubahan fi'il sama sekali. Tidak ada perubahan sekalipun fa'ilnya mufrad, fa'ilnya musanna, fa'ilnya jama', fa'ilnya jama' mu'annas atau jama' taksir dan seterusnya. Fi'ilnya tidak berubah. Tapi ketika menjadi fa'ilnya berubah menjadi mubtada, fi'il dia berubah. Baik, mungkin itu ya kajian kita malam ini. Mungkin ada pertanyaan barangkali? Baik, dilanjutkan juga apa sudah masuk materi barunya. Tampaknya semoga menjadi pemicu ya Ustaz untuk mempelajari bahasan-bahasan berikutnya di pembelajaran bahasa Arab dasar ini dalam kitab Al-Khulasa Al-Asasiyah fi Qawaidin Nahwiyah di jilid yang kedua. Dan bagi Anda para pemirsa juga dapat bertanya terkait dengan pembelajaran kita di malam hari ini atau ilmu nahwu secara umum di nomor WhatsApp kami 0819896543. Baik, tampaknya untuk kesempatan malam hari ini tidak ada pertanyaan yang masuk Ustaz terkait dengan pembelajaran kita. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya, ya. Sehingga ya, kenapa? Kuat, ya, saya yakin karena ini alhamdulillah karena pesertanya boleh dikatakan rata-rata sudah mempelajari ya, sudah ikut belajar ya. Ya, jadi insyaallah sudah tidak ada sendiri. Paling tidak ini memurojaah kembali. Ya, ilmu pengetahuan yang sudah kita pelajari supaya senantiasa ingat ya. Nah, memang ditampilkan di awal itu mudah-mudah dulu. Nah, nanti kalau sudah memotivasi ya, betul. Jadi tidak langsung yang sulit ya. Ya, agar tidak mundur teratur. Ya. Insyaallah nanti pelajaran selanjutnya baru pembahasan masuk pada jumlah fi'liyah. Nah, kemudian dibahas fi'il itu seperti apa? Macam-macam fi'il. Di situ tidak lagi membahas tentang fi'il madhi, fi'il mudhari, enggak. Tapi fi'il, macam fi'il yang lain. Ya, ada yang butuh objek, ada yang tidak butuh objek. Kemudian